بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita masih pada poin yang sebelumnya dari As-Sawarif Anil Haq, yaitu Al-Jahlu Bi Ahlil Batili Wa Maqalatihim. Di antara perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran adalah sikap jahil, yaitu tidak tahu terhadap Ahlul Batil dan juga ucapan-ucapan mereka, ucapan-ucapan ahlul batil. Yang terakhir kita baca dari ucapan al-muallif rahimahullah adalah ucapan dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang tafsir dari ayat yang ada dalam surat Shad, di mana As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ketika Nabi Dawud alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan juga fasl al-khitab, yaitu kebijaksanaan di dalam mengambil hukum, memutuskan perkara yang disodorkan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau berupa keahlian di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah bahwasanya itu adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Itu termasuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya al-hukma bainan nas, bisa menghukumi, bisa memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah manusia, baik dalam masalah al-maqalat, itu ucapan-ucapan manusia, dan juga madahib, madhab-madhab yang mereka anut. Demikian juga al-khusumat wal-musahanat, yaitu pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala ketika menganugerahkan kepada seorang hamba keahlian, kejelian di dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia ini adalah merupakan termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka hal ini menunjukkan seperti yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah, bahwasanya dengan seseorang mengenal ucapan-ucapan manusia, madzhab yang mereka anut, ini menjadi sebab seseorang terjaga agamanya, selamat agamanya. Apalagi yang dia kenal dari ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan yang batil. Dia faham bahwasanya itu adalah merupakan kebatilan, merupakan penyimpangan dari Alkitab dan juga Sunnah. Maka dengan dia mengetahui hal tersebut, bisa menjaga agama dia dan juga dia bisa selamat dari orang-orang yang tersesat tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau al-muallif rahimahullahu taala selanjutnya, wa bihadza ta'rifu zaifal wara'i alladhi yaz'umuhu al-ba'd min al-i'rad 'anil maqalati wal khusumati. Dan dengan ini kata beliau, engkau bisa mengetahui sikap wara' yang palsu, kata beliau. Dengan ini engkau akan mengetahui sikap wara' yang palsu, yang dianggap, yang diklaim oleh sebagian manusia. Apa wara' yang dimaksudkan oleh beliau? Wara' yang dikatakan oleh beliau adalah merupakan wara' yang palsu. Seakan-akan dia adalah orang yang berhati-hati. Mada beliau rahimahullah, min al-i'radi 'anil maqalati wal khusumati, yaitu berpalingnya dia dari al-maqalat, dari ucapan-ucapan manusia. Tidak mau memperhatikan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh manusia dari kebatilan-kebatilan, wal khusumat, dan juga pertikaian-pertikaian mereka. Dia berpaling dari hal-hal demikian. Tidak mau untuk mendengarkan kebatilan-kebatilan yang dilontarkan oleh manusia, mempelajarinya, mengamatinya, dicocokkan dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpaling dari hal demikian. Bida'wa salamati minal ismi wal bu'di an asbabi qaswatil qalbi. Dengan dakwaan itu, dengan hujjah, dengan alasan as-salamah minal ismi, supaya selamat dari dosa. Ngapain memperbincangkan, ngapain ngomongin pendapat-pendapat manusia, kesesatan manusia? Untuk apa berbicara tentang kesesatan-kesesatan mereka? Ini kata dia, kita tidak mau berbicara tentang permasalahan tersebut, yaitu supaya kita selamat dari dosa. Berdosa kalau memperbincangkan si fulan memiliki penyimpangan seperti ini, kelompok ini memiliki penyimpangan seperti ini, jauh dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Dia mengklaim ini adalah merupakan usaha untuk selamat dari dosa. Dia berhati-hati seakan-akan demikian. Mata beliau rahimahullah, ini adalah merupakan zaiful wara', yaitu zaiful wara', itu sikap wara' yang palsu, kata beliau. Wal bu'di an asbabi qaswatil qalbi, dan juga dengan alasan, kata beliau rahimahullah, supaya kita bisa jauh dari sebab-sebab qaswatil qalbi, sebab-sebab yang bisa menjadikan kerasnya hati. Dia mengklaim, dia menganggap kalau mempelajari kebatilan-kebatilan yang ada pada tokoh-tokoh kebatilan, kelompok-kelompok yang menyimpang, dia beranggapan itu adalah merupakan sebab kerasnya hati seseorang. Dia menganggap hal tersebut bisa menyebabkan kerasnya kalbu seorang hamba, sehingga dia tidak mau untuk mempelajari kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang. Tidak mau untuk berbicara tentang kesesatan orang-orang Khawarij, Murji'ah, ataukah Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga yang lainnya. Alasannya tadi, saya tidak mau untuk berbuat dosa. Ini adalah ghibah katanya. Saya tidak mau untuk berbicara yang demikian. Mendengarkan ucapan-ucapan yang demikian. Itu adalah merupakan sebab qaswatul qalb. Itu merupakan sebab kerasnya hati. Bisa menjadikan hati seorang hamba menjadi keras. Maka beliau rahimahullah, ini adalah merupakan zaiful wara. Ini adalah merupakan sikap wara yang palsu. Artinya apa? Dari apa yang dituturkan oleh al-mu'allif rahimahullah dari depan, menunjukkan kepada kita bahwasannya mengenal al-maqalat, yaitu ucapan-ucapan yang batil yang dimiliki oleh ahlul batil, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Seperti yang disinggung tadi, ini merupakan sebab selamatnya seorang hamba dan juga bisa terjaganya agama seorang hamba dengan dia mengetahui penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan dan juga kebatilan-kebatilan dari ahlul batil. Bukan seperti tipe orang yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, menganggap berpaling dari mengetahui kebatilan kelompok-kelompok batil atau tokoh-tokoh kebatilan itu adalah merupakan sebab dari sekian sebab-sebab yang bisa menjadikan qaswatul qalb, itu kerasnya hati, dan juga menjadi sebab seorang itu berdosa. Ini adalah merupakan zaiful wara, itu sikap wara yang palsu kata beliau rahimahullahu taala. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, berkata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, al-wara'u talabul ilmi alladhi yu'rafu bihi al-wara'u. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang makna wara'. Wara' itu adalah talabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Alladhi yu'rafu bihi al-wara'u, yang dengan ilmu tersebut bisa diketahui apa yang namanya al-wara'. Dengan seseorang belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan faham tentang apa makna wara' secara dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia perlu belajar. Perlu belajar supaya dia bisa bersikap dengan sikap wara' yang terbimbing berdasarkan Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada beliau rahimahullah, wa huwa inda qawmin tulu samt wa killatul kalami. Dan al-wara itu menurut pendapat sebagian para ulama, di sisi kaum, itu di sisi para ulama sebagian manusia, bahwasanya wara menurut mereka adalah tulu samt, yaitu tulu samt, itu banyak diam. Ini menurut mereka, tidak banyak berbicara. Wa qillatul kalami, itu sedikit berbicara. Ini menurut sebagian para ulama. Sehingga kalau ada orang dikatakan itu adalah orang yang wara, itu artinya dia sedikit bicaranya, banyak diamnya. Ini menurut para ulama. Maka dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, wa ma huwa kadzalik, dan tidaklah wara itu hanya seperti itu kata beliau. Yang namanya wara' itu tidak hanya seperti itu kata beliau. Innal mutakallima al-alima afdalu indana wa awra'u minal jahili samiti. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya al-mutakallim, seorang yang berbicara, seorang alim, itu seorang alim yang berbicara, itu afdalu indana, itu lebih afdal di sisi kami, di sisi beliau rahimahullah, wa awra'u, dan dia adalah orang yang lebih wara' minal jahili samiti, daripada seorang yang jahil yang diam. Yang secara definisi wara' menurut sebagian para ulama, orang yang diam itu adalah sudah memiliki sikap wara'. Maka seorang alim yang berbicara, itu juga adalah merupakan orang yang paling wara, kata beliau. Orang yang paling memiliki sikap wara. Bahkan itu lebih afdal, kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Termasuk pula dalam hal ini adalah berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan. Berbicara tentang kebatilan-kebatilan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Ataukah kitab-kitab tertentu. Dia menjelaskan bahwasanya kitab ini memiliki penyimpangan. Si fulan memiliki penyimpangan dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Maka orang yang alim yang semacam ini yang berbicara, kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, afdalu indana, itu lebih utama. Wa awra, dan juga dia memiliki sikap wara. Orang yang paling wara adalah orang yang semacam ini. Ini kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Artinya tidak dikatakan orang yang wara itu adalah orang yang terus diam, padahal dia mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tertentu. Sementara manusia, kaum muslimin, tidak banyak mengetahui kalau kelompok tersebut adalah menyimpang. Maka menjadi tugas seorang alim untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya kelompok ini, kelompok itu adalah kelompok yang menyimpang, memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat, memiliki i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang sesat. Dia harus menjelaskan. Maka orang yang menjelaskan, seorang alim yang menjelaskan semacam ini adalah afdal wa awra, kata beliau, orang yang lebih utama dan juga lebih wara daripada orang yang diam namun jahil. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna ma'rifatal maradi wa sababihi yu'inu 'ala mudawatihi wa 'ilajihi. Maka sesungguhnya mengenal penyakit wasababihi, dan juga mengenal sebab-sebab dari timbulnya penyakit tersebut, sebab-sebab yang bisa mendatangkan, menyebabkan sakit itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yu'inu 'ala mudawatihi wa 'ilajihi, itu bisa membantu seseorang untuk mudawatihi, yaitu untuk mengobatinya. Dia mengetahui itu adalah sakit ini misalnya, sebabnya adalah ini, sehingga dengan mudah dia akan bisa mencari pengobatannya. Dia akan mudah untuk ilaj, yaitu mengobati, menerapi sakit tersebut, karena sebabnya dia tahu. Demikian pula jenis penyakitnya juga dia tahu, sehingga dia paham bagaimana cara mengobatinya, bagaimana cara untuk menerapi penyakit yang semacam ini. Ini gambaran dari beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini adalah gambaran dari beliau bagaimana seseorang mengetahui, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang ada dari kelompok-kelompok tertentu atau ke seseorang yang memiliki penyimpangan. Sehingga dikatakan oleh beliau, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمَقَالَاتِ وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُدَاوَاتِ أَصْحَابِهَا وَإِزَالَةِ شُبُهَاتِهِمْ. Dan barang siapa yang tidak mengetahui al-maqalat, itu pendapat-pendapat, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh kelompok tertentu, oleh seorang misalnya, وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً, meskipun ucapan tersebut adalah batil, orang yang tidak mengetahui hal yang demikian, kata beliau, lam yatamakkan min mudawati ashabiha, maka tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mudawati ashabiha, yaitu mengobati orang yang memiliki kebatilan tersebut, untuk meluruskannya, untuk menjadikannya dia kembali kepada jalan yang benar, karena dirinya tidak faham ucapan orang yang mengucapkan tersebut, ini batil ataukah tidak? Ini menyimpang ataukah tidak? Dia tidak faham. Berbeda dengan orang yang faham. Ketika mendengarkan ucapan seseorang, mendengarkan ucapan kelompok tertentu, dia faham bahwasanya ini adalah menyimpang dari Alkitab dan juga Sunnah. Ini adalah kebatilan. Sehingga dia pun bisa meluruskannya, bisa mengobatinya. Wa izalati subuhatihim, dan juga dia tidak mampu untuk menghilangkan subuhatihim, yaitu subhat-subhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka. Ini kalau tidak tahu. Diumpamakan seperti seorang dokter, seorang tabib, yang dia tidak kenal ini penyakit apa, sebabnya apa, dia tidak mungkin untuk bisa mengobati penyakit tersebut. Demikian juga seseorang yang tidak mengenal kebatilan-kebatilan, maka dia tidak mungkin untuk mengobatinya, meluruskannya, membantah subhat-subhatnya. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasannya mengenal kebatilan ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, kata beliau. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, وَلِذَٰلِكَ تَجِدُ الْجَاهِلَ بِمَقَالَاتِ أَهْلِ الْبَاطِلِ لَا يَفْهَمُ سَبَبَ تَغْلِيدِ أَهْلِ الْحَقِّ فِي دَمِّ أَهْلِ الْبَاطِلِ. Oleh karena itulah kata beliau, ketika kita faham apa yang dijabarkan oleh beliau, bahwasanya mengenal kebatilan itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Karena dengan tidak mengetahui kebatilan dari kelompok-kelompok tertentu ataukah orang-orang tertentu, maka dia tidak mungkin untuk membantahnya, tidak mungkin untuk meluruskannya, tidak mungkin untuk menghilangkan subhat-subhatnya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, oleh karena itulah engkau akan mendapatkan orang yang jahil, itu orang yang tidak tahu tentang maqalati ahlil batili, ucapan-ucapan ahlul batil. Kita akan mendapatkan orang yang tidak faham tentang ucapan dari ahlul batil. Bagaimana kondisinya? La yafhamu sabab taghlidi ahlil haqqi fi dammi ahlil batili. Maka dia tidak akan faham apa sebabnya taghlidi ahlil haqqi, kerasnya ahlul haq di dalam mencerca, mencela ahlul batil. Dia tidak faham. Tidak faham. Kenapa misalnya Syekh Fulan ini sangat keras sekali dengan tokoh ini misalnya. Menyatakan bahwa si Fulan adalah sesat, menyimpang dari Alkitab dan juga sunnah, munharif. Misalnya, di ahlul bidah. Seorang ahli menyatakan demikian kepada tokoh misalnya. Menyatakan dengan celaan terhadap kebatilannya. Maka orang yang jahil terhadap kebatilan yang diucapkan oleh tokoh tersebut akan menganggap, kenapa si alim tersebut ini keras ucapannya terhadap si fulan, si Allah dan juga yang lainnya. Apa sebabnya? Dia tidak faham tentang ucapan-ucapan batil yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Padahal para ulama misalnya sudah jelas sikap keras mereka terhadap tokoh tersebut. Bagaimana kerasnya pengingkaran para ulama terhadap kitab-kitab tertentu misalnya yang mengandung penyimpangan-penyimpangan. Namun dikarenakan dia jahil terhadap ucapan-ucapan ahlul batil, dia tidak faham kenapa para ulama ini sikapnya sangat keras, ucapannya sangat keras terhadap ahlul batil tersebut. Tidak faham. Anggapannya karena seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang bisa menyebabkan qaswatul qalb. Dia ingin selamat dari dosa, sehingga tidak mau untuk mengetahui kebatilan-kebatilan. Sehingga menganggap orang yang berbicara tentang tokoh dari ahlul batil, tokoh dari kebatilan, akan dianggapnya oleh dirinya, Syekh Fulan atau Ustadz Fulan, ini adalah orang yang sangat keras. Keras bicaranya. Kenapa? Karena dirinya tidak faham. Orang yang dikomentari itu kesesatannya sudah luar biasa. Orang yang difonis dengan fonis-fonis yang keras tersebut, ini penyimpangannya sudah sangat jauh. Namun dikarenakan dirinya tidak faham, dia heran. Kenapa ulama fulan menyatakan demikian sangat keras terhadap tokoh fulan, kelompok ini dan juga yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَإِذَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْهُدَى وَطَلَعَ عَلَى حَقِيقَةِ مَا فِي أَقْوَالِ وَأَعْمَالِ وَاعْتِقَادِ أَهْلِ الْبَاطِلِ نَفَرَ مِنْهُمْ. Kemudian kata beliau rahimahullah, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada dirinya, petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang tadi yang jahil. Wa tala'a ala haqiqati. Kemudian dia bisa mentelaah hakikat yang ada pada ucapan, amalan dan juga keyakinan dari ahlul batil. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rezeki karunia, dia faham apa hakikat ucapan ahlul batil tersebut. Apa hakikat dari amalan ahlul batil tersebut dan juga keyakinan dari ahlul batil. Baru kata beliau, nafaru minhum. Baru setelah itu dia sadar, dia lari dari mereka. Dia paham kenapa sikap ulama itu sangat keras terhadap ucapan fulan. Kenapa ulama ini keras sikapnya terhadap kelompok ini atau kelompok itu. Dia baru paham. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dirinya, petunjuk kepada dirinya, supaya bisa memahami hakikat dari ucapan kelompok tersebut, amalan-amalan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, ataukah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh kelompok tersebut. Sehingga dia pun ikut meninggalkannya. Tidak mau mengucapkan ucapan-ucapan tersebut. Tidak mau untuk mengamalkan amalan-amalan dari kelompok tersebut. Dan juga tidak mau meyakini keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh kelompok tersebut. Itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Maka dari sini, dari gambaran beliau rahimahullah menunjukkan kepada kita. Sangat pentingnya seseorang untuk mengenal ucapan-ucapan dari ahlul batil. Sehingga dengan ini kita akan faham. Kenapa Syekh Fulan, ulama Fulan ini sikapnya keras terhadap kelompok tertentu ataukah orang tertentu dari tokoh-tokoh ahlul batil. Jangan sampai menganggap bahwasanya ketika ulama menyatakan dengan keras ucapannya terhadap kelompok tertentu, menganggap bahwasanya ulama tersebut ini adalah orangnya keras, beraliran keras dan juga seterusnya. Karena tidak faham dengan ucapan-ucapan ahlul batil. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kullu man kana bil batili a'lama kana lil haqqi ashadda ta'dhiman wa bi qadrihi a'rafa idha hudiya ilayhi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kullu man kana bil batili a'lama, dan setiap orang yang lebih faham tentang kebatilan, orang yang lebih faham tentang kebatilan, kata beliau, kana lil haqqi ashadda ta'dhiman, mesti dia itu akan besar pengagungannya terhadap kebenaran. Orang yang lebih faham tentang kebatilan, misalnya tokoh tertentu, kelompok tertentu, maka dia akan memiliki sikap kebalikannya. Yaitu dia akan memiliki pengagungan yang kuat terhadap kebenaran. Wa biqadrihi a'rafa idza hudiya ilaih. Dan dia akan menjadi orang yang lebih mengetahui tentang kedudukan kebenaran tersebut. Idza hudiya ilaih, jika dia diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya demikian. Kalau orang itu sangat paham tentang statement-statement, ucapan-ucapan ahlul batil, kelompok yang sesat, maka tentunya dia tidak akan mengikuti kelompok tersebut. Dan dia akan sangat berpegang teguh dengan kebenaran. Dan dia akan membantah kesesatan-kesesatan tersebut dengan ucapan-ucapan yang keras pula. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza talabbasa syakhsun ma bi bid'atin wa dalalatin thumma tabayyana lahu fasaduha fa inna qiyamahu bi raddiha wa taghlidil qawli fiha yakunu 'aziman wa idza talabbasa shakhsun ma bi bid'atin. Kata beliau, dan jika seseorang itu terlumuri, yaitu dia terkena dengan bid'ah apa saja misalnya. Dia misalnya terkena bid'ah khawarij. Ataukah bid'ahnya Mu'tazilah, Jahmiyah, ataukah yang lainnya misalnya. Dan juga kesesatannya. Thumma tabayyana lahu fasaduha. Kemudian setelah itu menjadi jelas baginya kerusakan dari kebid'ahan-kebid'ahan kelompok yang dia ikuti. Dia terkena bid'ahnya Khawarij misalnya. Setelah itu dia faham bahwasanya orang-orang Khawarij, orang-orang teroris adalah kelompok yang menyimpang. Ataukah dia terkena bid'ahnya dan juga kesesatannya orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah. Kemudian setelah itu dia pun faham bahwasanya kelompok tersebut adalah kelompok yang menyimpang. Dia tahu persis kerusakan kelompok-kelompok tersebut. Maka beliau, kalau seseorang terlumuri dengan bid'ah yang semacam ini, pernah terkena kebid'ahan yang semacam ini, kemudian menjadi jelas baginya kesesatan kelompok tersebut, fa inna qiyamahu bi raddiha wa taghlidil qawli fiha yakunu 'aziman. Maka sesungguhnya qiyamahu bi raddiha, yaitu sikap dia membantah kelompok tersebut, kelompok yang dia faham setelahnya kesesatannya, kebid'ahannya, dan juga wa taghlidil qawli fiha, dan kerasnya ucapan dia terhadap kelompok tadi, yakunu 'aziman, itu pun menjadi besar bagi dirinya. Artinya dia sangat keras di dalam membantahnya dan juga sangat keras ucapannya terhadap kelompok yang pernah dia masuk padanya, karena dia tahu persis kebid'ahan-kebid'ahannya, dia tahu persis kesesatan-kesesatan yang dia pernah ikut terhadap kelompok tersebut. Karena setelah itu dia jelas kerusakan yang ditimbulkan, kerusakan yang ada pada kelompok yang pernah dia ikuti. Maka tentunya di dalam membantah kelompok yang pernah dia ikuti, itu luar biasa. Orang yang semacam ini, itu biasanya. Dan juga sikap kerasnya dia, ucapan kerasnya terhadap kelompok tersebut, itu pun sangat nampak, sangat keras ucapannya. Kenapa? Lima alimahu min haqiqati fasadi tilkad dalalah. Kata beliau, dikarenakan dia mengetahui hakikat kerusakan dari kesesatan tersebut. Dia faham kebidahannya murji'ah seperti ini. Dia faham misalnya kebidahannya adalah ini. Sehingga dia pun bisa membantahnya. Dan ini banyak ditemukan pada sebagian para ulama yang mereka sebelumnya pernah masuk ke dalam kesesatan kelompok tertentu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk kembali kepada Alkitab dan juga As-Sunnah sesuai dengan pemahaman yang lurus. Dia pun membantah kelompok tersebut dengan bantahan yang luar biasa. Dan ucapannya juga sangat keras terhadap kelompok tersebut. Karena dia paham hakikat dari kebid'ahan dan juga kesesatan kelompok tersebut. Berarti dari sini terfahami dari ucapan beliau rahimahullah, menunjukkan sekali lagi pentingnya seseorang untuk mengenal kebatilan dan juga ucapan-ucapan ahlul batil. Karena seperti yang disebutkan tadi, kalau tidak faham, maka tidak mungkin untuk dia bisa mengobatinya. Untuk dia membantah subhat-subhatnya dan juga seterusnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan masih hal yang sama. Wa kadzalika man dakhala ma ahli al-bid'i wal fujuri. Demikian juga orang yang pernah masuk bersama ahlul bid'ah wal fujur, pernah bergabung bersama mereka. Bergabung dengan ahlul bid'ah dan juga ahlul fujur, thumma bayyana Allahu lahu al-haqqa wa taba 'alayhi taubatan nasuha. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepadanya kebenaran. Dia pernah ikut kebid'ahan misalnya Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah ataukah yang lainnya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepadanya, memberikan hidayah kepadanya, jalan yang benar adalah ini. Wa taba 'alayhi taubatan nasuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan yang pernah dia ikuti tersebut. Dia bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa razaqahu al-jihad fi sabilillah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang semacam ini kondisinya, kata beliau, orang yang pernah bergabung dengan ahlul bid'ah, ahlul fujur, kemudian dia mengetahui kesesatan dari mereka, penyimpangan dari mereka, karena diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau, faqad yakunu bayanuhu lihalihim wa hajruhu limasawihim wa jihaduhu lahum aqdama min ghairihi. Maka bisa jadi, kata beliau, penjelasan dia terhadap kondisi mereka, itu kondisi dari ahlul bidah yang pernah dia ikut bersamanya. Wa hajruhu limasawihim, dan juga hajarnya dia terhadap kejelekan-kejelekan mereka ahlul bidah. Wa jihaduhu lahum, dan jihadnya dia melawan mereka, melawan ahlul bidah dan juga ahlul fujur, orang yang faham yang semacam ini, yang pernah masuk ke dalam kelompok yang sesat tersebut. Maka beliau, boleh jadi penjelasannya dia, hajarnya dia dan juga jihadnya dia melawan mereka, a'dham min ghairihi, itu lebih besar daripada yang lainnya yang tidak pernah masuk ke dalam kesesatan tersebut. Karena dia paham kesesatan-kesesatan yang ada di dalamnya, sehingga dia bisa menjelaskan kondisi mereka secara detail, dibantah satu persatu kebid'ahan-kebid'ahannya, kesesatan-kesesatannya, kejelekan-kejelekannya, dan dia pun menghajar mereka, meninggalkan mereka, tidak mau bergabung lagi dengan mereka. Orang yang semacam ini penjelasannya a'dham, jihadnya juga a'dham. Ini kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Nu'aim Ibn Hammad Al-Khuza'i, dicontohkan oleh beliau rahimahullah. Berkata Nu'aim Ibn Hammad Al-Khuza'i rahimahullah, wa kana shadidan 'ala al-Jahmiyah, dan beliau adalah termasuk orang yang keras sikapnya terhadap orang-orang Jahmiyah. Keras ucapannya, keras sikapnya, itu hajarnya terhadap orang-orang Jahmiyah. Kata Nu'aim bin Muhammad Al-Khuza'i rahimahullah, ana shadidun 'alaihim li'anni kuntu minhum. Kata Nu'aim bin Muhammad rahimahullah, aku bersikap keras terhadap mereka, terhadap orang-orang Jahmiyah, kata Nu'aim bin Muhammad, aku keras kepada mereka, li'anni kuntu minhum, dikarenakan aku dahulu termasuk dari mereka. Artinya apa? Faham tentang kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan orang-orang Jahmiyah, sehingga sikapnya bisa keras terhadap mereka, ucapannya bisa keras terhadap mereka, dan juga hajarnya terhadap mereka itu luar biasa. Ini Nu'aim ibn Hammad Al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tadi, orang yang pernah masuk bersama ahlul bidah, mengenal kebidahan-kebidahan, kemudian Allah berikan petunjuk kepadanya, kepada jalan yang lurus, bisa jadi penjelasan dia tentang kondisi mereka, hajarnya dia terhadap kejelekan-kejelekan mereka, dan juga jihadnya dia melawan mereka, itu lebih besar dibandingkan yang lainnya yang tidak pernah masuk ke dalam kebidahan-kebidahan mereka, tidak kenal terhadap kebidahan-kebidahan mereka. Seperti Nu'aim ibn Hammad Al-Khuza'i rahimahullah, beliau memiliki sikap yang keras terhadap orang-orang Jahmiyah. Alasannya diantaranya, kata beliau, li anni kuntu minhum, karena aku dahulu pernah termasuk dari bagian mereka, termasuk ikut dengan akidahnya orang-orang Jahmiyah, mengikut terhadap kebidahannya orang-orang Jahmiyah. Beliau bertobat, dia diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau paham persis kebidahan-kebidahan, kesesatan orang-orang Jahmiyah. Ini Nu'aim ibn Hammad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad qala Allah ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka difitnah, kemudian mereka berjihad dan juga bersabar, sesungguhnya Rabbmu min ba'diha setelah itu laghafurur rahim, maha pengampun dan juga maha penyayang. Dikatakan oleh beliau, nazalat hadihil ayatu fi ta'ifatin minas sahabati kanal musrikuna fatanuhum an dinihim. Ayat ini, kata beliau, turun terkait dengan satu kelompok dari kalangan para sahabat Yang dahulu orang-orang musyrik menfitnah mereka dari agama mereka. Itu difitnah mereka dari agama mereka. Itu para sahabat tersebut mendapatkan cobaan dari orang-orang musyrik. Diperintahkan, diberikan adhiyah gangguan supaya mereka meninggalkan agama mereka, agama Islam. Summa taballahu alaihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan taubat. Memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, menerima taubat mereka. Fahajaru ilallahi wa rasulihi wajahadu wa sabaru. Maka mereka pun berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wajahadu wa sabaru. Dan mereka pun berjihad melawan orang-orang musyrik dan juga bersabar di atas agama mereka. Artinya apa? Perjuangan mereka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya ini luar biasa. Demikian pula jihadnya mereka luar biasa. Dan mereka bersabar di atas agama mereka. Wa kana Umar ibn al-Khattab wa Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma min asaddin nasi ala al-Islam. Kata beliau rahimahullah, adalah Umar ibn al-Khattab dan juga Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma. Beliau berdua adalah termasuk asaddin nasi alal Islam. Itu sebelum beliau berdua masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Ini sebelum keduanya itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dan Khalid ibn al-Walid masuk ke dalam agama Islam terkenal. Mereka adalah orang yang sangat keras permusuhannya terhadap agama Islam. Falamma aslama taqaddama 'ala man sabaqahuma ila al-Islam. Maka ketika mereka berdua sudah memeluk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, Allah membukakan hati mereka, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam agama Islam, taqaddama 'ala man sabaqahuma ila al-Islam. Maka mereka pun taqaddama, lebih maju, lebih unggul di atas orang-orang yang mendahului mereka berdua ilal Islam di dalam mengamalkan Islam ini. Wa kana ba'du man sabaqahuma dunahuma, dan adalah sebagian orang-orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam agama Islam yang mendahului mereka berdua dunahuma, sebagiannya itu di bawah mereka berdua, itu keutamaannya itu di bawah mereka. Fil iman, dalam hal keimanan. Wal amali salih, demikian pula dalam hal amalan salih. Bima kana indahuma min kamalil jihadi lil kuffar wa nasri lillahi wa rasulihi. Dikarenakan apa yang ada pada mereka berdua berupa kamalil jihadi lil kuffar, yaitu jihad yang sempurna di dalam melawan orang-orang kuffar dan juga di dalam menolong Allah subhanahu wa ta'ala dan juga rasulnya. Ini yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab dan juga Khalid ibn al-Walid dan tentunya para sahabat yang lainnya. Kembali kepada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kenapa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, Umar ibn al-Khattab dan juga Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhuma, mereka sangat kuat jihadnya melawan orang-orang kufar dan juga menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menolong Rasulnya? Dikarenakan mereka faham sekali tentang agama sebelumnya, itu agama jahiliyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya untuk memeluk agama Islam, sehingga yang tadinya sangat memusuhi Islam, sekarang sebaliknya Islam sangat dicintai oleh mereka. Mereka menjunjung tinggi syariat-syariat Islam, dan orang-orang kafir mereka perangi, mereka jihadi dalam rangka untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, meskipun Umar ibn al-Khattab dan juga Khalid ibn al-Walid ini didahului oleh sebagian para sahabat di dalam memeluk Islam, dikatakan oleh beliau sebagiannya itu keutamanya di bawah Umar ibn al-Khattab dan juga Khalid ibn al-Walid. Dikarenakan apa yang sudah disebutkan tadi. Jihad yang sempurna yang dimiliki oleh mereka berdua melawan orang-orang kufar dan juga pertolongan mereka terhadap agama Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal kebatilan dan juga mengenal ucapan-ucapan dari ahlul batil, ini memiliki peranan yang sangat besar. Memiliki manfaat yang sangat besar, seperti yang disebutkan oleh al-mu'alif dari ucapan-ucapan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.